Etang benar benar dangdut. Sofisian top. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri yang selamat lepas tentang permata. Terima kasih semuanya.